rafi'. Illa rokaat masbukin, kecuali rokaat bagi makmum yang terlambat. Jadi masbuk ini istilah untuk makmum ya, bukan istilah untuk sholat sendiri. Ini adalah pengecualian ketidakharusan membaca Al-Fatihah. Jadi Al-Fatihah itu di dalam satu kondisi hukumnya bisa tidak wajib, yaitu bagi makmum yang terlambat atau disebut masbuk. Di dalam fikih disebut dengan masbuk. Dan masbuk ini di dalam fikih ada istilah masbuk hakiki, ada juga masbuk hukmi. Kalau masbuk hakiki berarti kenyataannya dia terlambat, faktanya memang terlambat. Kalau hukmi, dia tidak terlambat tapi hukumnya terlambat. Masbuk hakiki ini nanti akan dijelaskan lebih lengkap ya, sebenarnya di pembahasan tentang sujud sahwi. Masbuk yang hakiki ini berarti dia tidak menemukan waktu yang muat untuk membaca Al-Fatihah. Dia tidak menemukan waktu yang cukup untuk membaca Al-Fatihah di saat imam masih berdiri. Itu yang hakiki ya. Kalau yang hukmi, itu contohnya seperti orang yang bacaan atau gerakannya lambat. Jadi dia tidak bisa cepat membaca Al-Fatihah, atau dia gerakan sholatnya tidak bisa cepat ya. Itu termasuk masbuk, walaupun dia tidak terlambat ya, sholatnya tidak terlambat dalam arti dia sholat mulai dari awal imam takbir, tetapi bacaan dan gerakannya lambat. Atau ada juga permasalahan yang diistilahkan dengan zahmah. Zahmah itu seorang yang berdesakan di saat sujud. Jadi tempat sholat sangat sempit sehingga untuk sujud tidak bisa dilakukan secara bersamaan. Berdesakan ya, sujudnya bergantian, itu namanya zahmah. Ini nanti juga akan dijelaskan, ini di kalimat setelahnya juga akan dijelaskan. Atau contoh masbuk hukmi yang lain adalah seorang yang tidak bisa menyempurnakan fatihahnya dikarenakan ia lupa bahwa ia sedang sholat. Jadi di saat dia setelah takbir, dia lupa kalau dia diharuskan membaca fatihah. Kemudian setelah imam ruku dia baru ingat, itu juga termasuk masbuk yang hukmi. Atau contoh yang lain, jadi ini masbuk hukmi ini banyak sekali ya contohnya. Contoh yang lain adalah orang yang ragu dalam bacaan fatihahnya. Orang yang ragu dalam bacaan fatihahnya setelah imam ruku. Jadi imam ruku, setelah ruku dia ragu bacaan fatihahnya ini sudah sempurna atau belum. Dan keraguan itu dilakukan sebelum ia ruku ya. Jadi imamnya sudah ruku tapi dia belum ruku, lalu dia ragu. Itu juga termasuk kategori masbuk ya, masbuk hukmi. bagi orang yang ragu tadi, dia terlambat untuk membaca fatihah ya. Keterlambatan itu dikarenakan keraguan tadi. Maka baginya diperbolehkan tertinggal 3 rukun yang panjang. Diperbolehkan untuk menyempurnakan fatihah, dan dia diperbolehkan tertinggal dari imam dengan 3 rukun yang panjang. Rukun tawil ya. Rukun yang panjang itu mengecualikan iktidal dan juga duduk di antara 2 sujud. Jadi dia boleh terlambat hingga imam sudah berdiri di rakaat setelahnya. Jadi 3 rakaat panjang itu yang dimaksud adalah ruku dan 2 sujud ya. Dia untuk menyempurnakan Al-Fatihah itu dia diharuskan menyempurnakannya dan boleh terlambat dari imam sebanyak 3 rukun. Dan setelah ia membaca Al-Fatihah, bagi orang-orang tadi ya, setelah ia membaca Fatihah dan terlambat 3 rukun panjang oleh imam, lalu ia menyempurnakan runtutan sholatnya sendiri. Jadi imamnya kan sudah ruku, iktidal, kemudian imamnya sudah sujud, duduk dari sujud, imamnya sudah sujud yang kedua. Ini kalau orang yang terlambat tadi, dia selesai membaca Fatihah, dia melanjutkan sholatnya sendiri. Jadi sudah terlambat dengan imam, dia melanjutkan sholatnya sendiri. Lalu kalau ia menemukan imam sudah ruku, ya, sudah ruku atau turun ke ruku, ia ruku bersama imam, ya, ia ruku bersama imam dan kewajiban al-fatihahnya gugur. Saya ulangi, kalau ada orang yang salah satu dari beberapa orang yang saya contohkan tadi, dia diperbolehkan tertinggal tiga rukun, ya, diperbolehkan tertinggal tiga rukun. Artinya hingga imam berdiri di rakaat setelahnya, itu dia diharuskan membaca Fatihah dan menyempurnakan sholatnya sendiri. Dan setelah dia menyempurnakan rakaat sendiri, itu andai kata dia menemukan imam sudah ruku atau turun ke ruku, maka dia diharuskan langsung ruku bersama dengan imam, ya. Jadi Fatihah di rakaat setelahnya itu tidak harus dilakukan karena dia tergolong masbuk, ya, tergolong makmum yang terlambat. Jadi semua contoh tadi itu termasuk masbuk, ya. Semua contoh tadi itu termasuk masbuk yang hukmi bila memang masbuk diartikan dengan seorang yang tidak menemukan waktu yang cukup untuk membaca Al-Fatihah di rakaat pertama. Jadi masbuk itu apakah terkhusus di rakaat pertama atau tidak, itu ternyata para ulama juga ada perbedaan pengertian, ya. Ada yang mengkhususkan masbuk hanya di rakaat pertama, ada juga yang memaknai masbuk bisa mencakup di semua rakaat, ya. Kalau mengikuti pengertian yang kedua ini, yang masbuk itu bisa di semua rakaat, maka semua contoh yang saya sebutkan tadi itu tidak termasuk masbuk hukmi, melainkan termasuk masbuk yang hakiki. Intinya adalah seorang yang sholatnya terlambat dalam arti dia tidak menemukan waktu yang cukup untuk membaca Fatihah di saat imam berdiri, maka hukum membaca Fatihah baginya ini gugur, ya. Gugur dalam arti tidak harus dilakukan. Haitsu lam yudrik zamanan yasaul Fatihata min qiyamil imam. Ya, ini merupakan pengertian, ya. Standaritas atau sekaligus pengertian dari masbuk. Haitsu lam yudrik zamanan. Sekiranya masbuk tidak menemukan waktu ya sa'ul fatihata min qiyamil imam, yang muat atau yang cukup untuk membaca Fatihah di saat imam berdiri. Jadi makmum yang terlambat itu dia tidak wajib membaca Fatihah sekiranya ia tidak menemukan waktu yang cukup untuk membacanya di saat imam berdiri. Dan cukupan waktu itu walau fikul lirrokaati, walaupun di setiap rokaat, ya, lisab kihi fil ula, karena terlambat di rokaat yang pertama. Jadi di rokaat pertama imamnya sudah hampir ruku, dia baru datang, baru takbir, itu namanya masbuk yang hakiki, ya. Orang yang benar-benar terlambat dalam arti terlambat memulai sholat. Imamnya sudah mau ruku, dia baru takbir, baru datang. Atau watakholuf fil makmumi anhu. Takholuf artinya terlambat, ya. Makmum yang terlambat dari imam. Jadi dhamir anhu kembali ke imam. Jadi kalau di rakaat pertama gambarannya adalah terlambat takbir, ya. Kemudian selain itu, makmum yang terlambat dari imam bizahmatin, ini seperti yang saya jelaskan tadi. Zahma artinya berdesakan, jadi bergantian sujud. Aunisyanin atau lupa membaca Fatihah. Lupa dalam arti dia di saat itu tidak sadar atau lupa bahwa dia berada di sholat. au but'i harokatin, atau gerakan yang lambat. Jadi but'i artinya gerakan, harokatin artinya lambat. Falam yakum minasujudi fi kullin mimma ba'daha illa wal imamu raki'un. Dia, beberapa makmum itu, jadi yakum fa'ilnya ke makmum ya, makmum tidak berdiri dari sujud di setiap rokaat kecuali imam sudah ruku, kecuali imam sudah ruku. Illa wal imam rokiun, fayatahammalul imamul mutatohiru fi ghairi rokaati zaidah al-fatihata au baqiyataha anhu. Keadaan yang demikian ini, imam yang suci, mutatohir artinya suci ya, dia menanggung fatihah makmum atau fatihah yang tersisa ya, atau fatihah yang tersisa dari makmum. Jadi kewajiban fatihahnya ini ditanggung oleh imam dengan syarat imamnya mutatohir yaitu suci, dan juga sholat yang dilakukan itu tidak merupakan sholat rokaat zaidah, rokaat yang tambahan. Tambahan artinya rokaat yang yang ditambah oleh imam ya, yang ditambah oleh imam di luar rokaat kewajiban. Jadi sebab atau alasan keterlambatan ini ada beberapa di dalam Fathul Muin ya, ada tiga. Ada dikarenakan zahmah, berdesakan atau nisyan, lupa atau but'i harokah. Buti harokah itu gerakan yang lambat. Jadi lupa itu yang dimaksud adalah lupa sholat ya, lupa sholat atau lupa bahwa kewajibannya adalah membaca Al-Fatihah. Dan hal ini seperti yang di dalam Fathul Muin ini, ia tidak bangkit dari sujud kecuali imam sudah di posisi ruku ya. Ia tidak bangkit dari sujud kecuali imam sudah di posisi ruku. Illa wal imamu raki'un. Maka imam yang suci, ini saya ulangi lagi ya, imam yang suci di selain rokaat yang lebih, rokaat zaidah, ia menanggung kewajiban fatihah atau sisanya dari makmum. Jadi makmum yang seperti ini dia tidak harus membaca fatihah sebab fatihahnya ditanggung oleh imam. Bukannya dia tidak wajib sama sekali. Jadi sebenarnya fatihah itu masih wajib dilakukan olehnya, tetapi kewajiban itu gugur. Jadi wajib lalu gugur, gugur karena ditanggung oleh imam. Dan seperti penjelasan tadi, bagi orang yang masbuk, dia diampuni terlambat dari imam tiga rukun yang panjang ya, tiga rukun yang panjang. Kemudian dikata falam yakun minas sujudi fi kullin mimma ba'daha illa wal imamu raki'un. Jadi makmum yang menemukan imam itu setelah imam rukuk dan setelah dia meneruskan sholatnya sendiri. Jadi imamnya sudah melakukan beberapa kali rukun dan dia masih terlambat ya, karena gerakan yang lambat atau karena alasan tadi, kemudian dia meneruskan sholatnya sendiri. Kemudian imam yang suci, al-imamu al-mutatahhir, ini mengecualikan imam yang hadas. Dalam arti di saat sholat dia tidak mengetahui bahwa imamnya hadas, dan hal itu baru diketahui setelah selesai sholat ya. Jadi mengecualikan imam yang hadas. Andai kata imam terbukti hadas sebelum ia menjadi makmum, jadi hadasnya sudah ada sebelum menjadi makmum, maka makmum harus menambah satu rokaat ya. Makmum harus menambah satu rokaat. Kemudian mengenai rokaat zaidah, andai kata makmum yang mengikuti jamaah itu ternyata rokaat yang diikutinya adalah rokaat tambahan, rokaat yang lebih dari kewajiban ya. Jadi misalkan sholat zuhur itu imam melakukan 5 rokaat ya. Imam melakukan 5 rokaat ya. Makmum mengikuti rokaat yang kelima, itu namanya rokaat zaidah. Jika makmum mengetahui hal itu, maka dia diharuskan menambah satu rokaat, karena rokaat yang dilakukannya tadi itu tanpa membaca Al-Fatihah ya, dan hal itu tidak ditanggung oleh imam, jadi harus ditambah satu rokaat.